untuk ibadah, untuk baca Quran segala macam. Bukan tempat mainan. Nanti mainan jangan di sini, ada tempatnya nanti di lapangan sama teman-teman yang lain. Ya, ya. Tidak perlu kemudian datang jewer dulu, sendil, tidak perlu. Sudah berhenti dia, kasih briefing supaya dia tahu adab. Nah, ada kelas itu. Itu proses. Kamu umpan berikutnya lagi, berikutnya lagi, berikutnya lagi. Dari kelas itu. Paham soalnya? Jika perhatikan usia anak. Perhatikan usia anak. Mungkin kamu ketika dia betul-betul memang bandelnya luar biasa. Mungkin lah kamu pegang dia. Pegang, sudah. Atau bawa keluar. Nah, dipanggil, kamu brief terus aja. Gini-gini kan, tidak mempan. Wah, teman dadi ini. Ya, itu jangan mengganggu orang lain. Nah, segera itu pegang, dekati, pegang, bawa keluar. Harap keluar itu. Diamankan. Mungkin dia akan merontak-merontak gini-gini. Ya, masing-masing anak juga punya tindakan sendiri-sendiri. Ada yang bandel, ada yang tidak bandel. Itu bisa. Tapi kalau sudah mulai gede, ala abigi-abigi begitu. Langsung kamu tangkap begitu. Wah, lari dia. Beda. Perasaan juga harus dijaga. Ada anak itu barakallahu fikum yang memiliki tipikal sensitif. Jangankan dipukul, mendengarkan suara yang gede saja langsung langsung gigil dia. Itu bahaya. Nanti harus betul-betul pahami karakter anak. Salah-salah dia nanti akan betul-betul don. Sudah, wah, jiwanya akan hancur. Tidak jalan deh ya Pak. Sehingga perhatikan usianya, kesalahannya dan syuurnya. Bagaimana perasaan dia, kejiwaan dia ketika itu. Kalau yang salah itu yang udah gede-gede segala macamnya, itu lain cara pemaparannya. Haruslah panggil dudukkan, diingatkan kedewasaan dia dan segala macamnya. Cara kalau itu duduk. Masya Allah, setahu Abi Ahmad ini orangnya Masya Allah, setahu Abi anak Abi yang paling pinter. Setahu Abi laporan dari guru-gurunya itu Masya Allah Ahmad itu paling bagus nilainya di kelas. Pinter dia Masya Allah. Bagus banget. Masa Ahmad yang sepinter itu kok berbuat seperti ini? Masa Ahmad yang sesoleh itu kok berbuat seperti ini? Ah, yang betul aja. Ya sama anak, yang namanya juga anak-anak abg. Itu dipancing sisi itunya ya. Gak bisa tuh, adiri. Kamu gini. Itu anak besar. Tidak lagi kecil lagi ya. Ketika dia sudah gak serk dengan gaya-gaya orang tuanya. Membekas di jiwanya. Jiwanya. Ada saat-saatnya ketika dan nanti akan melampiaskan dendamnya. Melampiaskan kekecewaannya. Melampiaskan itu semuanya yang dia dapatkan selama ini dari orang tuanya. Jangan kan orang tua. Guru juga begitu. Ketika salah dalam berikan ikop. Berapa kali dijumpai anak-anak santri. Sampai menyatakan. Sekarang saya masih kecil nih. Tunggu saya dewasa nanti. Tunggu saya dewasa nanti. Saya akan cari kami. Ini ada kesalahan ikop ini rupanya ini. Betul-betul anak sampai terbayang di benaknya dia kebencian yang sangat kepada gurunya. Kebenciannya sangat sama orang tuanya. Masih cilik gara masih 12, 13, 15 tahun. Nah, kamunya kekar gitu masih Masya Allah. Itu ditandai sama dia itu. Itu dia sudah mulai besar, padanya sudah gede. Itu sudah semakin lama semakin tua. Hati-hati. Sehingga ikopnya menyesuaikan barakallahu fikum. Dan tidak semuanya harus diikop. Inti daripada itu semuanya ikhwan fillah azakumullah ialah bagaimana supaya kesalahan tadi berhenti dan terulang lagi, dan bagaimana anak itu tahu dia salah dengan sendirinya dari